Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ayuhal ahibbah, a'azzakumullah. Walhamdulillah, hendaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita sekian banyak nikmat yang tak terhingga. Sampai hari ini, detik ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk hidup guna memperbanyak amal saleh, guna mempersiapkan bekal untuk menghadapnya subhanahu wa ta'ala kelak. Maka mari kita manfaatkan selalu hidup kita, sisa-sisa hidup kita, sisa-sisa umur kita ini untuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita upayakan jangan sampai ada sesuatu yang batil, sesuatu yang tidak bermanfaat dalam waktu-waktu kita. Mohonlah selalu kepada Allah subhanahu wa ta'ala keselamatan. Ma'asyarul ahibbah barakallahu fikum. Walhamdulillah telah kita selesaikan pembahasan tentang qiyam Ramadan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu tentang al-i'tikaf. Masyru'iyatuhu, disyariatkannya i'tikaf. Qala rahimahullah, berkata Al-Allamah Al-Muhaddis Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala, wal-i'tikafu sunnatun fi Ramadan wa ghairihi min ayyamis sanah. I'tikaf hukumnya adalah sunnah di Ramadan, di bulan Ramadan dan selainnya. Di bulan Ramadan dan selain bulan Ramadan, di tahun, di dalam setiap tahunnya disunahkan di bulan Ramadan atau di selain bulan Ramadan, di setiap hari. Namun di bulan Ramadan lebih ditekankan lagi, terlebih lagi di 10 akhir Ramadan. Qala rahimahullah, berkata Al-Imam Al-Albani rahimahullah melanjutkan, al-aslu fi dhalika qawluhu ta'ala wa antum aakifuna fil masajid. Dalil tentang disyariatkannya i'tikaf, tentang sunnahnya hukum i'tikaf adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wala tubashiruhunna, jangan kalian berhubungan dengan istri-istri kalian, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wa antum aakifuna fil masajid, ketika kalian sedang beri'tikaf di masjid. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan i'tikaf itu dilakukan di masjid. Di masjid-masjid. Ma'a tawarudil ahadithi sahihati fi i'tikafihi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula telah datang hadith-hadith yang sahih yang menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan i'tikaf. Wa tawaturil athar anis salafi bidhalik. Dan demikian pula telah datang riwayat-riwayat yang sahih dari salaf, dari orang-orang terdahulu, salafun salih, wa hiya madhkuratun fil musannaf Ibnu Abi Syaibah wa Abdul Razzaq, bisa dilihat dalam kitab Al-Musannaf, musannaf karya Ibnu Abi Syaibah dan musannaf Abdul Razzaq. Wa qad thabata, sungguh telah sahih riwayat anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam i'takafa akhir al-ashri min Syawal. Pernah melakukan i'tikaf, bahwa Nabi SAW pernah melakukan i'tikaf di akhir, di 10 akhir dari bulan Syawal. Wa anna Umar, dan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala lin Nabi SAW, pernah mengatakan kepada Nabi SAW pada suatu hari, kuntu nazartu fil jahiliyah, wahai Rasulullah, pada masa jahiliyah aku pernah bernazar, an a'takifa lailatan, untuk beriktikaf di malam hari, fil masjidil haram, di masjidil haram. Maka Nabi SAW berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika itu, fa'awfi binadhrik, penuhi nadharmu, iktikaflah di masjidil haram. Fa'takafa lailatan, maka Umar bin Khattab melakukannya di suatu malam. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim dan Ibnu Khuzaimah. Wa akiduhu fi Ramadan, yang paling ditekankan adalah di bulan Ramadan, paling ditekankan melakukan iktikaf di bulan Ramadan. Li hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, berdasarkan hadith Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari. Ibnu Khuzaimah juga meriwayatkan dalam sahihnya bahwasanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan asyrata ayyam. Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di setiap bulan Ramadan sebanyak 10 hari. Falamma kana al-'am alladhi qubida fihi i'takafa 20 yawman. Maka pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'tikaf 20 hari. Kapan beliau sallallahu alaihi wasallam melakukannya, yaitu di tahun yang beliau diwafatkan ketika itu. Di tahun yang beliau diwafatkan. Di tahun itu beliau melakukan i'tikaf sebanyak 20 hari. Selain itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan i'tikaf sebanyak 10 hari. Wa afdaluhu akhir Ramadan, yang paling afdal dalam melakukan i'tikaf adalah di akhir bulan Ramadan. Li'anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful asyral awakhir min Ramadan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Sampai kapan? Hatta tawaffahu Allahu azza wa jal, sampai Allah subhanahu wa ta'ala wafatkan beliau. Hal ini juga sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim, Ibnu Khuzaimah, dan disebutkan riwayat ini dalam Irwa'ul Ghalil 966. Syurutuhu, sekarang syarat i'tikaf. Apa syarat i'tikaf? Kita telah mengetahui i'tikaf adalah amalan yang mulia, ibadah yang mulia, ibadah yang agung, yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilakukan pula oleh para sahabat. Cukuplah amalan tersebut dikatakan agung tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada umatnya, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan hal itu sebagai teladan untuk diikuti oleh umatnya. Hal ini menunjukkan amalan tersebut adalah amalan yang mulia, amalan yang agung, amalan yang disyariatkan bagi kaum muslimin untuk melakukannya. Dan yang namanya amalan itu ada syarat-syaratnya. Kali ini kita akan membahas syarat-syarat sahnya i'tikaf. Yang pertama adalah wala yushra'u illa fil masajid. I'tikaf tidaklah disyariatkan, tidaklah dibolehkan kecuali di masjid. Kecuali di masjid. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan kalian menjima'i, bersetubuh dengan istri-istri kalian dalam keadaan kalian sedang beriktikaf di masjid-masjid. Dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-187. Qad istadalla al-Imamul Bukhari 'ala ma dzakarna bi hadhihi al-ayah. Sungguh Al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala di dalam sahihnya telah beristidlal, mengambil kesimpulan dari ayat ini bahwa iktikaf itu di masjid, sesuai dengan apa yang kita sebutkan, kata Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Qala al-Hafidz, al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala mengatakan, wa wajhu dilalati min al-ayah annahu law sahha fi ghairi al-masjid lam yakhtassa tahrim al-mubasharati bihi li'anna al-jima' munafin lil-i'tikaf bil-ijma' fa'ulima min dhikri al-masajid anna al-murad anna al-i'tikaf la yakunu illa fiha. Sisi pengambilan dalil oleh Al-Imamul Bukhari, dari sisi mana Al-Imamul Bukhari, kenapa berdalil dengan ayat ini, kenapa beliau mengambil kesimpulan hukum dari ayat ini bahwa i'tikaf tidak boleh dilakukan kecuali di masjid, sisinya adalah kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala di dalam Fathul Bari, minal ayah annahu law sahha, kalau seandainya sah i'tikaf di selain masjid, yakni di rumah, di warung, di kantor, di tempat istirahat, di kamar, di dapur, kalau seandainya sah di selain masjid, tentu Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengkhususkan bahwa tahrimul mubasyarati bihi, bahwa haramnya hukum melakukan hubungan intim di masa-masa i'tikaf. Li'annal jima', karena jima' berhubungan intim dengan istri, dengan keluarga, menafikan i'tikaf sesuai dengan kesepakatan para ulama. Maka diketahui dari penyebutan masjid-masjid bahwa yang dimaksud adalah i'tikaf tidak boleh dilakukan kecuali di masjid. Kecuali di masjid. Kalau seandainya sahih i'tikaf di selain masjid, seandainya sahih, Allah subhanahu wa ta'ala lam yakhtassa tahrim al-mubasyarah bihi. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengkhususkan haramnya berhubungan intim di waktu-waktu i'tikaf. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengkhususkan haramnya berhubungan intim dengannya. Maka oleh sebab inilah i'tikaf tidak boleh dilakukan kecuali di masjid. Barakallahu fikum. Oleh karena itu sangat-sangat disayangkan orang-orang yang melakukan i'tikaf di rumah, orang-orang yang melakukan i'tikaf di selain masjid. Hal itu menyelisihi firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa antum akifuna fil masajid, kalian sedang i'tikaf di masjid. Kalau kalian sedang i'tikaf di masjid, jangan kalian gauli istri-istri kalian. Ini maknanya. Jadi i'tikaf di masjid, i'tikaflah di masjid, tapi jangan digauli istri-istri kalian. Kalau kalian gauli, i'tikaf kalian tidak akan mendapatkan kebaikan padanya. Kalau kalian melakukan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan. Berarti di sini menunjukkan i'tikaf tidaklah dilakukan kecuali di masjid. Karena kabar yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah kabar yang benar. Kabar yang jelas bahwa i'tikaf itu harus di masjid, tidak boleh di selain masjid. Barakallahu fikum. Waqalat, dan berkata As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, as-sunnah fil mu'takif, yang disunnahkan bagi orang yang sedang beri'tikaf, an la yakhruja illa li hajatihi allati la budda lahu minha, tidaklah keluar dari masjid kecuali keperluan mendesak, kecuali jika ada keperluan darurat, hajat darurat. Kalau ada hajat darurat baru keluar, kalau tidak ada tidak boleh. Wala ya'udhu maridhan, tidak boleh bagi orang yang sedang beriktikaf menjenguk orang sakit. Wala yamussu imra'atan, tidak boleh pula dia menyentuh istrinya, melakukan hubungan intim dengan istrinya tidak dibolehkan. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa la tubashiruhunna, jangan kalian berhubungan dengan istri-istri kalian ketika kalian sedang beriktikaf di masjid. Wa la yubashiruha, jangan pula dia berjima, berhubungan intim dengannya, jangan dia sentuh-sentuh untuk membangkitkan syahwat, jangan pula dia berhubungan langsung kepada istrinya di saat dia sedang beriktikaf. Wala i'tikafa illa fi masjid jamaah, kata Aisyah radhiyallahu anha, tidak ada i'tikaf kecuali di masjid jamaah, masjid yang ditegakkan di dalamnya salat berjamaah. Wa sunnah fi man i'takaf an yasuma, yang sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beriktikaf adalah dalam keadaan seseorang itu sedang berpuasa. Pembahasan berikutnya, wa yambaghi an yakuna masjidan jami'an likai la yattar lil khuruji minhu li salatil jum'ah. Semestinya ketika seseorang sedang beriktikaf melakukannya di masjid jami', agar la yattar lil khuruj, tidak memberatkan dia, tidak menjadikan dia untuk perlu keluar-keluar lagi melakukan sholat Jumat. Jadi di masjid mana? Di masjid jami', ini yang semestinya dilakukan. Di masjid jami', masjid yang ditegakkan di dalamnya sholat berjamaah, masjid yang ditegakkan di dalamnya sholat Jum'ah. Semestinya di sini bagi setiap muslim untuk melakukan i'tikaf. Fa innal khuruj laha wajibun alaihi, karena keluar untuk menunaikan salat Jumat, ibadah salat Jumat, hukumnya adalah wajib. Liqauli Aisyah radhiyallahu anha fi riwayatin anha fi haditsis sabiq, berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh ibunda kaum mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang telah lalu, wala i'tikafa illa fi masjid jami', tidak boleh i'tikaf kecuali di masjid jami'. Masyarul ahibba barakallahu fikum. Lantas bagaimana dengan kita di zaman ini sekarang sedang mendapatkan musibah bahwa di mana-mana di negara kita sekarang secara umum telah masuk di dalamnya wabah virus COVID-19. Apa yang harus dilakukan? Apakah kita membuka masjid, melakukan i'tikaf di dalamnya, mengadakan perkumpulan? Jawabannya adalah tidak. Jawabannya adalah tidak. Kita tidak melakukan hal itu, kita tidak membuka masjid, kita ikuti arahan pemerintah bahwa kita tetap di rumah. Bagaimana dengan i'tikaf? I'tikafnya ditunda dulu. Ditunda dulu karena hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mewajibkan. Perkara yang sunnah boleh ditinggalkan ketika bertembungan dengan perkara yang bermudarat, maka boleh ditinggalkan, ditunda dulu. Nanti jikalau Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan, Allah angkat di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, maka langsung kita itikaf setelah mendapatkan imbauan dari pemerintah tentunya. Namun jikalau masih kita mendapatkan ujian ini, maka kita tunda dulu itikafnya. Tidak kita lakukan di masjid. Tidak kita lakukan di masjid. Maka bagi yang hal ini terjadi di negaranya sebagaimana di negara kita, hendaknya bersabar terlebih dahulu. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala angkat segera wabah ini. Dan tidak disunnahkan, tidak disyariatkan untuk melakukan i'tikaf di rumah. Jadi jangan dilakukan di rumah. Hendaknya di rumah melakukan kesibukan-kesibukan yang lain, melakukan ibadah, tilawatul Quran, berzikir, membantu istri di rumah, demikian pula mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang bernilai ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wadhalika ma'jurun. Seseorang kalau melakukan yang demikian itu, ma'jur, akan mendapatkan pahala pula. Barakallahu fikum. Jangan sampai dia menghilangkan, meniadakan kesempatan, meniadakan amalan di kesempatan yang sangat berharga ini. Ada kesempatan tapi ditiadakan sama dia, tidak dia lakukan untuk melakukan amal soleh. Jangan memperbanyak tidur, jangan memperbanyak malas di bulan Ramadan ini. Hendaknya seseorang memiliki kesemangatan yang tinggi melakukan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan ini beliau sangat dermawan. Sangat dermawan dan lebih dermawan di bulan Ramadan dibanding bulan-bulan yang lainnya. Bagaimana makna dermawan di sini? Makna dermawan di sini seseorang berupaya untuk mencurahkan kesemangatannya dalam hal ilmu, harta, dalam membantu saudara-saudaranya dalam melakukan amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya seseorang di bulan Ramadan ini memperbanyak semangat. Bulan yang penuh kebaikan, penuh berkah. Bulan yang di dalamnya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni hamba-hambanya yang Allah subhanahu wa ta'ala pilih. Maka manfaatkan kesempatan yang berharga ini ma'syarul ahibbah untuk memperbanyak amal soleh. Amal soleh yang akan memberikan manfaat kepada seseorang setelah meninggalnya nanti. Kita lanjutkan pembahasan kita. Thumma waqaftu ala hadithin sahihin sarihin yukhassisu al-masajid. Kemudian aku mendapatkan hadith yang sahih, sarih, yang menjelaskan masjid-masjid di dalam ayat tadi, surat Al-Baqarah tadi. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan kalian melakukan hubungan intim dengan istri-istri kalian dalam keadaan kalian sedang melakukan iktikaf di masjid-masjid. Apa yang dimaksud dengan masjid-masjid di sini? Disebutkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala bahwasanya beliau mendapatkan hadis yang sahih, hadis yang sharih yang mengkhususkan masjid-masjid yang disebutkan dalam ayat tadi secara umum masjid-masjid. Al-madhkura fil ayah. Apa yang dimaksud bil masajid tsalatsah? Yang dimaksud dengan masjid-masjid di dalam ayat tersebut adalah masjid yang tiga. Al-Masjidul Haram, Masjidul Haram, wal Masjidun Nabawi, Masjid Nabawi, wal Masjidul Aqsa, Masjid Aqsa. Tiga masjid ini. Wa huwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la i'tikafa illa fil masajidis tsalatsah. Tidak ada i'tikaf kecuali di masjid yang tiga, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Waqad qala bihi minas salaf fima tala'tu Hudzaifah ibn al-Yaman. Kata beliau rahimahullahu taala, sungguh sebagian salaf telah berpendapat demikian sebagaimana yang telah aku dapatkan pembahasannya, yaitu seperti Hudzaifah bin al-Yaman. Ini yang berpendapat bahwa i'tikaf itu harus di masjid yang tiga, kata beliau rahimahullahu taala. Wa Sa'id bin al-Musayyab, Sa'id ibn al-Musayyab, demikian pula Atha. Illa annahu lam yadhkuril masjid al-Aqsa. Hanya saja Atha tidak menyebutkan masjid al-Aqsa. Wa qala ghairuhum bil masjidil jami' mutlaqan. Sebagian salaf menyebutkan bahwa i'tikaf itu harus di masjid jami' secara mutlak, tanpa menyebutkan Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Yang penting masjidnya masjid jami', bisa dipakai untuk sholat berjamaah di sana. Wa khalafa akharun, sebagian ulama juga menyelisihi pendapat ini. Faqalu, mereka mengatakan, walau fi masjidi baitih, walaupun di masjid rumahnya. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, yang namanya i'tikaf harus di masjid, harus di masjid. Sebagian ulama berpandangan masjid di sini masjid yang tiga. Sebagian ulama berpandangan masjid di sini masjid jami' secara mutlak. Masjid jami' secara mutlak. Wala yakhfa annal akhdha bima wafaqa alhadith minha huwa alladhi yanbaghi almasiru ilaihi. Dan tidak diragukan lagi, kata beliau rahimahullah, bahwa berpegang teguh dengan sesuatu yang sesuai dengan hadis adalah yang semestinya dilakukan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui. Telah kita lewati di sini bahwa masalah tempat para ulama terjadi perbedaan pendapat. Sebagian mereka berpendapat harus di masjid yang tiga. Sebagian lagi berpendapat tidak di masjid yang tiga. Di antara ulama yang berpendapat tidak mesti di masjid yang tiga, seperti Syekh Ibn Utsaimin dan yang lainnya, yang dimaksud dengan hadis tersebut, la i'tikafa illa fil masajidis tsalatsa, tidak ada i'tikaf kecuali di masjid yang tiga, yang dimaksud adalah tidak sempurna. Seseorang tidak akan mendapatkan kesempurnaan i'tikaf kecuali di masjid yang tiga. Di selain masjid yang tiga, boleh atau tidak? Boleh, tapi kurang sempurna. Ini pemahaman mereka yang berpendapat boleh i'tikaf di selain masjid yang tiga. Wa sunnatu fi man i'takafa an yasum. Dan petunjuk Nabi SAW, sunnah hukumnya ketika seseorang, afwan, kita ulang terjemahannya, Wasunnatu fi man i'takafa an yasuma kama taqaddam an Aisyah radhiyallahu anha. Dan yang sunnah bagi orang yang beriktikaf adalah berpuasa. Karena ini petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya dia berpuasa. Berpuasa di siang harinya, kemudian di malam harinya dia melakukan i'tikaf sebagaimana yang telah lalu pembahasannya. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan di waktu mendatang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.